itu ya, sampai halaman 16 dulu. Nanti kita teruskan saat kelas B. Untuk terlebih dahulu kami tidak menerima telepon, kami coba teorinya dimantapkan dulu. Setelah sampai wal asri suratnya, kami hentak-hentakan teori hentak, baru nanti kami terima telepon lagi. Mohon adik-adik, ibu-ibu bersabar ya. Jadi yang baca sementara baru kelas C saja. Banyaknya permintaan untuk diulang di surat Al-Lahab, surat ke-111, Pak Ari, tolong pelan-pelan mangga. Mari kita coba ya, kita coba kembali. Ingat, kalau kelas A teori pelangi, merahnya apa, kuningnya apa, hijaunya apa, birunya apa. Nah, kelas B teori hentak. Ingat, harus digarisbawahi, teori hentak hanya untuk latihan, tidak untuk membaca ya. Jadi barangkali ada saudara-saudara kita yang sholatnya dihentak-hentak dulu, belajarnya belum selesai gitu ya. Ibarat kalau bikin suatu bangunan itu belum finishing, belum selesai ya. Jadi belum dihaluskan, baru kasarnya saja. Jadi numbuk kacang untuk gado-gado itu baru kasarnya, belum dihaluskan lagi. Karena ngajinya keburu berhenti, barangkali begitu ya. Baik, di surat ke-111 dengan teori hentak terlebih dahulu. Dihentak-hentak kalau menemukan tasjid, masukkan begitu ya. Tapi ingat, hentakan, sekali lagi, hentakan hanya ada dalam latihan. Jangan salah, nanti saya dapat protes lah ya. Protes, wah kau kanjinya begitu. Itu. Ini kan lagi latihan. Itu ya. Kayak orang yang lagi latihan nembak dengan perang betulan kan lain. Capek latihan daripada perangnya ya. Kalau perang kemarin aja dapat teroris langsung naik pangkat kan. Coba kalau yang latihan gak dapat. Itu ya. Baik, di surat Al-Lahab, surat ke-111. Mana sih A'u itu tulisannya? Di buku wajib kita nih, ada di halaman ke-7 tuh ya. Di sana tulisan A'u tuh. Saya tidak bisa menyalahkan 100% kalau ibu dan bapak ta'awudnya salah. Orang cuma dengar saja. Dengar itu untung-untung kalau benar. Kalau pas salah, nah ini khawatirnya. Saya tidak kaget kalau ke kampung itu abis sholat maghrib itu orang-orang kampung, orang kampung di kota juga barangkali begitu ya, beberapa mereka wirid dari maghrib sampai isya, masya Allah hafal semua wiridnya. Tapi saya lihat, Pak, tolong bacain yang ini, gitu geleng-geleng kalau kepala dia. Nah bisa, tadi yang bapak baca apa? Gak tahu, pokoknya saya ngikutin aja, dawam, kebiasaan, nah itu ya. Jadi salah enggak kalau dia pas bener mah, cuman khawatirnya pas dia ngucapinnya salah gitu, khawatirnya kan. Masya Allah ya, kalau lagi berdoa junubi dengan dunubi kan lain. Junub mandi besar, dunub dosa besar. Itu beberapa padanan kata sepertinya sama, hanya beda huruf, beda arti. Sakaro dengan syagaro, sakaro mabuk, syagaro syukur, nahar nahar, beda gitu kan. Masya Allah, itu hanya beberapa, masih banyak lagi padanan-padanan kata yang kadang-kadang tidak ada artinya, kadang-kadang berubah arti. Di halaman ke-7 di sana ada a'u, alif dan ain. Kok ain? Ini kan karena latihan ain ini kurang-kurangnya susah bagi orang yang belum terbiasa. Ain, kalau alif itu di mulut, ya semuanya juga huruf di mulut, enggak keluarnya tuh alif. Makanya bingung kan. Nah kalau sudah ibu punya waktu, bapak punya waktu, silahkan datang, ada PCD yang sudah kami buat walaupun belum sempurna itu. 50 menit itu baru 40 menit yang saya pakai huruf-hurufnya. Jadi ada saya mulutnya itu ya, kemudian hurufnya ada ain seperti apa gitu ya. Ain. Kok begitu? Kalau baca Quran ya enggak. Kalau baca Quran tapi untuk itu dilatihnya harus mantep. Ain itu ditenggorokan. Ha kho kan huruf-huruf idhar itu huruf-huruf halki. Ha ha kho ain. Ain. Ain. Gitu. Ha ha dada ya. Gitu. A'udzu bukan a'uju. Orang Betawi a'uju. Orang Sunda a'udu. Orang Sunda ya enggak latihan, ya oleh yang belajar mah lain. Gitu ya. Kalau orang Jawa ainnya jadi enggak. Kok Muammar enggak? Ya kan udah lain, udah ngaji. Alhamdulillah bil ngalamin, itu kan ngam-ngam tak enggak. Kalau sudah bagus mah enggak semuanya dengan belajar. Orang seberang ro-nya jadi ra. Rasul jadi Rasul ya, Bu, itu. Wajah Yulinar ya. Robi jadi Rabi. Ro gitu. Nah, ini perlunya latihan. Jadi kalau dengan latihan mah enggak ada orang mana-mana, sama aja karena sudah belajar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi bi kan ada alif kan, bukan pasangan tuh. Alifnya itu milik Allah, milik lafaz Allah. Lafzul jalalah. Bi kenapa nyambung dengan alif? Karena ada nanti ada tata cara menulis itu, ada huruf yang digabung, ada yang enggak bisa digabung. Ini termasuk huruf yang bisa digabung. Kalau yang enggak digabung kan huruf egois, nanti dal, zal, ra, zai, wau, itu kan huruf-huruf egois, hamzah itu kan. Di sini bi-nya nyatu dengan alif itu. A'udzu bil masukin ke lam, ke tasjid di sini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Latihan teori hentak. Teori hentak itu membedakan beatnya harus masuk gitu loh. Kalau beatnya sudah masuk, apa dihentak lagi? Tidak boleh ada hentakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu ya. Aduh, saya mah udah susah baca Quran, misalnya ini ya sudah, Fatihah coba diperbaiki gitu ya. Banyak alhamdulillah, tapi banyaknya salah bagaimana? Lebih baik banyak dan benar. Oh iya, semuanya juga ya, paling tidak sedikit-sedikit deh. Setahap demi setahap kita belajar ya. Ta'awudznya dulu diperbaiki. Bismillahnya. Bismillah. Ba kasrah bi, sinnya jadi konsonan, jadi es bis, jadi huruf mati. Bis, ingat teori laten, konsonan dan vokal. Bis, mi, mim, mim, mim kasrah, mi, ingat teori samber kita sejid. Bismillah, kolanya panjang. Ingat teori yang kalau ada patah berdiri panjangnya satu alif. Itu ada patah berdiri atau di situ kalau ada alif panjangnya 3 alif atau 2 alif setengah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah hentakannya bagus, perhalus. Bismillahirrahmanirrahim. Hadada tuh, ingat. Banyak orang yang bismillahir, bukan itu hadada, ha gede, ha besar ya orang. Kalau kita orang hadada, ha besar. Karena ha kecil ha. Nah, yang kedua, bismillahirrahmanirrahim. Ada yang berdiri satu alif. Nir alif lamnya tidak ada apa-apanya samsiah. Jangan diapa-apain, kalau enggak apa-apa lamnya jangan dibaca. Jangan bismillahirrahmanil, jangan. Kan enggak ada apa-apa. Jadi bacanya ke yang ada apa-apanya, samberin ke tasjid. Bismillahir. Hir alif lamnya jangan dibaca. Hir rahmanir nir rahim jangan dibaca. Kenapa? Itu teori alif lam qomariyah dan alif lam samsiah. Nanti bisa dilihat kapan-kapan di halaman 11 12. Mana alif lam yang dibaca, mana alif lam yang tidak dibaca. Sementara yang dibaca yang di atas lamnya ada sukun. Yang tidak dibaca di atas alif lam tidak ada apa-apa. Tetapi setelah alif lam ada huruf yang bertasdid, itulah samsiah nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Tabat ta tak patah tak ba patah ba banya ada tasdid, jadi double. Ingat kalau ada tasdid, tasdid itu apa tuh, yang kayak w, yang kayak w itu kecil, w itu pendobel. Bacanya ingat nyamber, teorinya nyamber. Ta ta ba ba tab. T-nya konsonan, jadi at, jadi mati. Tabat. Ya patah ya, dal patah da, ya da. Kok panjang sih? Kan ada alis tuh, ingat. Teori alis. Kalau ada alis panjang, berarti panjangnya 5 harokat, 2 alif setengah. Pokoknya antara 5 dan 6 itu, umumnya begitu. Nggak ada yang lebih. Ya, adanya 2, adanya 5 dan 6. Atau 2 sampai 5 itu ada kurangnya. Tapi tetap aja dibuat 5 dan 6, boleh. Tabat. Ya da abi, kenapa panjang? Nanti kalau mau alasannya, karena setelah mad dhobi ketemu alif, itu mad jaiz munfasil, halaman 38 nomor 1. Ah bingung, ya udah, enggak usah dipikirin. Yang penting kalau ada alif panjang bacanya 5 harokat, itu aja dulu. tabat yada. Alifnya itu bukan yada a. Ingat, alis itu bukan sebagai alis ada di alif itu, alifnya enggak sebagai huruf hidup, tapi sebagai pemanjang. Bukan tabat yada a, bukan. Tabat yada. Alif patah a, ba kasroh bi, bi-nya ada ya mati habi. Tabat yada habi. Lam patah la, ha patah ha, la ha. Ba kasroh tain bin, bi bi in gitu ya. Bin, kok ada binnya? Ingat, kalau ada dua-dua, ada patah dua, kasroh dua, ta doma dua, itu dibunyinya jadi ada NN-nya. Tapi NN ini tidak mutlak. Nanti melebur, bisa tetap, bisa jadi eng. Itulah teori nun mati atau tanwin itu. Bisa ihwa, bisa idhar. Di sini, setelah tanwin ketemu waw, jadi diidgomkan. Dimasukkan. Ingat, teori nyamber lagi kan? Cetakan Indonesia sebenarnya dipermudah tuh. Setelah tanwin ada waw, wawnya ada tasjid. Jadi, la patah la, ha patah la ha. Ba kasroh tain bin, la ha bin. Bin, setelah bin ada waw, masukin. La ha biu. Nyamber. Kan teori nyamber. Lahabin n-nya hilangin jadi w lahabiu, waw patah wa lahabiu, waw nya tasjid double lahabiu, wa tak patah tak ba nya double wa taba gitu. Jadi bacanya tabat iada abi lahabiu wa taba. Ingat teori lagi ketentuan kalau di ujung-ujung yang dihentikan, ujung-ujung bacaan ada satu teori bahwa semua baris kalau dihentikan berubah menjadi konsonan, menjadi huruf mati, menjadi b ab gitu. Kecuali kalau patah tain, kalau patah tain dibaca satu jadi iwad itu ya, kecuali patah tain dan tak marbutoh gitu. Kok ada watabe? Karena termasuk huruf kol-kolah. Lihat nanti setelah ini halaman 46 tentang huruf-huruf kol-kolah. Huruf-huruf yang jika dimatikan ada mantulnya, enggak diam, ada gemaknya, watabe gitu ya. Mim patah ma, ma ingat teori alis, ada alis. Oh iya, alif itu alis di alif bukan sebagai ma'a, bukan, tapi sebagai pemanjang fungsinya. Ma, pemanjang. Kenapa? Karena matobi ketemu alif majaid munfasil. Ah, saya emang gak mau ngapalin dulu ah. Yang pokoknya ada alis, Pak Ari bilang panjang. Ya sudah, panjangnya berapa? 5 harokat atau 2 sampai 5 harokat. 2 alif setengah. Ma, alif patah a, og, jadi konsonan, jadi mati, og. Ma al nak patah nak, tapi ada alis ada patah berdiri. Fahri bilang kalau ada patah berdiri dibacanya satu alif. Iya, kayak alif aja. Ma al nak ain patah a, nunnya konsonan an. Ha domahu anhu anhu. Kok gitu? Ini kan lagi latihan kan, teori hentak hanya khusus untuk latihan. Jadi ngebut itu hanya untuk di sirkuit saja, di luar mah jangan ngebut lagi gitu kan. Ma aghna anhu ma, mim patah ma ada pemanjang, satu alif itulah matobi itu bisa ma, bisa mi, bisa mu. Ma aghna anhu malu, lam pat lum, lam domah lu. Malu ha domahu, tapi ingat di sini, ingatkan tadi teori baris berdiri. Setiap menemukan patah berdiri, kasrohnya berdiri, domahnya terbalik, panjangnya satu alif. Itu aja dulu. Ah, saya mau tahu, boleh. Itu mad silah kosiroh. Berdirinya di alif, mad badal. Berdirinya di hadomir, mad silah kosiroh. Berdirinya, patah berdiri, baris berdiri selain di alif dan di hadomir, mad asli. Gitu ya. Ma'al na'an anhu maluhu wa ma kasaba. Waw patah wa, mim patah ma panjang wa ma. Ka patah ka, sin patah sa, ba patah ba. Wa ma kasaba. Ingat teori lagi, setiap di ujung henti menghentikan bacaan, semua baris jika dihentikan menjadi sukun kecuali patah tain, patah dua. Mana seperti di atas tuh ya, di idaja ya, surat An-Nasr pertolongan. Innahu kana tawwaba. Khusus itu aja, khusus patah tain itu dibaca satu. Dan baris yang ada pada ta'amar butoh. Itu ya. Jadi wama kasaba, jadi wama kasab. Sin patah sa, ya patah ya saya. Sodnya jadi konsonan, jadi huruf mati. Sayas. La patah la. Kenapa jadi panjang? Kan ingat teori patah berdiri. Baris berdiri. Itu namanya mad asli. Ah, udahlah mad badma. Nggak usah lupoholah. Yang penting ada yang berdiri satu alif ya wis. Nggak apa-apa dulu ya. Sayas la. Sayas la. Nun patah na. Ada alif matobi. Ron. Ron. Ron. Ropada taen. Ron. Tuh. Jadi syaratnya patah tain selalu ada alifnya. Makanya kalau dihentikan, saya selana ro. Kalau berhenti di situ, dibaca satu. Itulah namanya mad iwad. Jadi hanya patah dua saja. Kalau dihentikan, dibaca satu. Dan pada tak marbutoh. Kalau tak marbutoh, nanti semua baris menjadi ha. Berubah. Saya kok susah ya? Sodnya. Bilang, baso. Saya suka baso. Saya juga sudah sholat. Sholat. Sayos. Bukan sayos. Sayos. Bukan. Gimana bentuknya? Ya udah, nanti miliki PCD-nya gratis ya. Ada MP3-nya. Ada CD-nya untuk tunanetra. Juz 30. Ada diktatnya untuk yatim dan prasejahtera. Kalau yang bukan yatim prasejahtera, jangan gratis ya. Karena tintanya mahal. Berwarna cukup. Gitu ya, malahan saya minta juga dukung kita sama pemberantasan buat huruf Al-Quran angkatan kedua. Insya Allah nanti kita adakan seminar semacam workshop gitu ya. Mengadakan pelatihan untuk mereka, baik tenaga pengajarnya maupun yatim dan prasejahteranya insya Allah ya. Setelah nanti rumah yatim sudah jadi lebih enak lagi, doakan saja. Saya usle nan patah na rok patah tain ron na ron. Ron, enggak naron lagi. Karena setelah tanwinnya ketemu huruf ikhfa zal. Aduh, banyak ya. Ya sudah, sedikit-sedikit aja mana yang masuk. Nah, gitu ya. Kalau dipikirin mumet, pusing. Apalagi coba teori komputer. Belum office-nya dikuasai, Photoshop-nya ini dan itu. Banyak sekali. Ya sudah, satu-satu aja dikenal. Jangan ingin semuanya. Karena ilmu Allah teramat luas, begitu. Akhirnya, kadang ngelamunin banyaknya ilmu, jadi gak bisa-bisa. Udah, yang mana yang masuknya, itu dipahami dulu. Di sini, ron, ditulis di bawahnya, pakai pensil. Ron, oh, tanwin ketemu, da, jadi ikhfa. Huruf ikhfa 15. Apa? Dasa, dal, zal, zaijim, sin, shin, sod, dod, po, zo, fa, kof, ka, fa, koka. Ah, bingung nanti kan? Belum ya, baru tadi kan baru teori idhar dipelajarinya. Sayos, sayos, la, na, ron, za, ta, la, za. Ingat, teori kalau menemukan pemanjang alif waw iya itulah matobi. Di sini za, tak patah, tak, za, ta. Lam patah, la, ha patah, ha, ba, kasroh, taen, bin, lahabin. Jadi, sayos, la, na, ron, za, ta, lahabin. Oh, bin sih. Kalau dihentikan, jadi, sayos, la, na, ron, za, talahab. Kok ada u-nya? Ingat, lima huruf. Baju di toko. Ba, jim, dal, to, dan kof. Atau kot bujadin. Huruf-huruf ini kalau mati atau dimatikan jadi kol-kolah. Ada u-nya. Wau patah wa. Alif tuh. Wa. Oh, itu bukan pemanjang. Sebetulnya itu alifnya alif wasol. Karena di wasol, wa-nya dan. Dan wanitanya dan istrinya di sini kan. Istrinya Abu Lahab. Wam. Jadi bukan sebagai pemanjang, tetapi kita untuk memahami matobi'i tidak dibaca panjang kalau empat hal. Satu, ketemu alif lam qomariyah. Kedua, ketemu alif lam samsiah. Ketiga, ketemu lafad Allah. Keempat, ketemu huruf mati ini. Kelima, ketemu huruf bertasdid. Sebetulnya ini bukan matobi'i. Karena wa di sini bukan sebagai pemanjang. Ini alifnya hidup tadinya. Imro'atun. Imro'atun itu kan jadi wam ro'atuhu. Dan istrinya dia, istrinya si Abu Lahab ini yang turut serta untuk menjebak Rasulullah supaya terjebak ternyata yang dia sendiri yang terperosok kan. Nah ini orang yang jahat di mana-mana juga selalu dia kena dengan ulahnya sendiri. Wam ro'atuhu waw patah wa mimnya konsonan wam. Wam ro' patah ro' alifnya ingat tidak sebagai pemanjang. Jangan wam, jangan wam, wam, wam teorinya entah. Ro patah ro, a patah a, tak patah tak. Ha doma hu, wam ro atu hu. Ingat, karena dihentikan semua baris kecuali patah tan, jadi sukun, jadi konsonan. Jadi gimana? Wam ro'atuh. Ha patah, mimnya ada tasjidnya. Ini huruf gunnah halaman 13. Setiap nun dan mim bertasjid ditahan. Ditahan, double dan gunnah. Dengung ke hidung. Hamma. Ha patah, mim. Ingat, tirinya berham. Hamma. Lam patah, la. Tak patah, tak. Latal. Lamnya dibaca karena ada sukunnya itu. Ini alif lam komariah nanti. Latal. Ha patah, tok patah, tok. Ba. Kasroh, bi. Hamma latal hatabi. Karena dihentikan semua baris menjadi sukun. Hamma latal hatab. Fa kasrah fi. Kenapa panjang? Ada ya mati sebagai pemanjang. Itulah matobi. Matobi itu bisa pa, pi, pu. Di sini pi. Ji. Jim kasrah ji. Matobi juga panjang. Fi. Ji. Dan dal kasroh, dal kasroh i, dal kasroh di, jadi di. Ha patah ha, matobi i. Fi, ji, di, ha. Ha patah ha, ba-nya jadi konsonan. Hab, hab sebetulnya. Karena ba termasuk huruf kol-kol aja, jadi hab. Fi, ji, di, ha. Hab, lam, domah, tain, lun. Hablun asalnya. Kenapa jadi hablum? Karena setelah tanwin ketemu mim. Itu teori idgom. Idgom karena ketemu mim ada tasjid disamberin hablum tuh. Fi ji di ha hablum. Jadi hafal huruf ternyata belum cukup, harus tahu yang tadi dipelajari idhar idgom itu. Fi ji di ha hablum min min min ketemu mim. Jadi mim nyamber ke mim tuh ada tasjid kan? Cetakan Indonesia memang mudah, cetakan Timur Tengah enggak ada tasjid gini. Min jadi mim double M-nya, mim masadin. Mim masadin karena dihentikan semua baris kecuali patah tan, jadi sukun. Jadi konsonan mim masad. Tuh, jadi teori hentaknya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada, tabbat, tabbat, tabbat, tabbat yada. Abi lahabiu wa tab ma agna anhu anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahab wa mra'atuh hammalatal hatab fi jidiha hablum mimmasad. Itu tidak boleh lagi kalau sudah lancar. Sudah lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tab ma'agna ma'agna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahabi wa mra'atuh hammalatal hatab fi jidiha hablum mimmasad. Ingat, teori nyentak, teori hentak hanya dalam latihan, tidak dalam bacaan. Untuk informasi semuanya silakan hubungi kami di 0812-828-7881, 0812-828-7881. Kami siapkan MP3 gratis, PCD-nya gratis, dan diktat gratis untuk yatim dan prasejahtera. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.